fayabitu biha layali at-tasyriq. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Mina. Ya, setelah itu beliau kembali ke Mina, lalu beliau bermalam di situ pada malam-malam tasyrik. Kembali ke Mina lalu bermalam di mana? Di Mina. Jadi tanggal 11, 12 dan 13 disyariatkan bermalam di mana? Di Mina. Dan bermalam di Mina ini adalah kewajiban dari kewajiban apa? Kewajiban haji. Termasuk kewajiban haji. Kalau tawaf ifadah tadi itu adalah rukun dari rukun haji. Ya, baik. Dia rukun dari rukun haji. Kemudian dia kembali ke Mina bermalam. Fayabitu biha layali at-tasyrik. Maka dia bermalam pada malam-malam tasyrik. Ya, yang disyaratkan di sini bermalamnya. Jadi kalau di siang hari dia ada keperluan ke Mekah, ya tidak ada masalah. Di siang hari dia pergi. Tapi di malam hari dia bermalam di mana? Di Mina. Di malam hari dia bermalam di Mina. Ya. Dan bagi siapa yang punya tugas di Mekah, tidak ada masalah dia bermalam di Mina. Ada udur. Seperti Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, beliau memberi minum apa? Orang-orang yang berada di Mekah. Maka di malam hari beliau menimba airnya. Ya, sebab dahulu begitu. Kalau ingin memberi minum jemaah haji, sebab orang-orang Mekah itu dikenal dengan apa? Dengan kedermawanan melayani orang-orang yang haji, tamu-tamu Allah. Ya, mereka sebutkan. Ya, maka mereka menimba air, kemudian disimpan air-air itu di tempat-tempat jemaah haji datang minum di situ. Mereka timba air zam-zam di malam hari. Jadi karena di malam hari semuanya habis waktunya menimba, mereka tidak sempat apa? Bermalam di Mina. Ini diberi izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan demikian pula orang yang punya tugas berkaitan dengan Mekah, ya sebab sekarang banyak yang punya ya tugas-tugas di orang yang terkait dengan pelaksanaan haji. Ya ada yang tugas mengawasi ini, ada yang tugas memberi penyuluhan di sana, ada yang duduk di posko masing-masing untuk memberi fatwa dan sebagainya. Ya, orang-orang yang punya tugas di malam hari ini udzur baginya untuk tidak bermalam di mana? Di Mina. Jelas ya? Baik. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi bermalam di Mina ini tiga hari itu sunnahnya. Ya. Kalau dia cuma bermalam dua hari, maka dia disebut dengan nafar apa? Nafar awal. Kalau dia lengkap, berarti nafar sani. Nafar itu artinya dia pergi meninggalkan. Jadi kalau dia di hari kedua, dia pergi, tanggal 12 dia pergi, berarti dia orang yang pertama paling meninggalkan. Kalau dia undur, berarti dia adalah gelombang kedua. Jelas ya, itulah disebut nafar tsani. Kemudian kata beliau, وَيَرْمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيكِ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ. Dan ia melempar pada setiap hari dari hari tashrik, jamarat, tiga jamarat sekaligus. Ya, coba kembali ke jamaratnya tadi. Gambar jamarat tadi. Ya, jadi dia kembali ke di hari-hari tashrik dia melempar tiga jamarat sekaligus. Kalau di hari nahar yang dilempar apa? Cuma jamratul aqabah. Tapi kalau di hari-hari tashrik tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 semuanya dilempar. Yang pertama, yang kedua, dan yang apa? Yang ketiga. Semuanya apa? Semuanya dilempar. Nah, ya dia datang ke jamrah. Dia mulai dulu dari anggaplah sekarang saya datang dari apa? Dari Mina. Saya berjalan. Ya, ini jamrah yang pertama. Jamrah yang pertama. Ya, kalau kita lihat jamrah ini jamrah di depan kita jamrah. Kalau jamrah di sebelah kiri kita, ya, maka Mekah akan berada di sebelah apa? Di sebelah kanan kita. Maka akan berada di sebelah kanan kita. Ya, baik. Jadi ini jamrahnya begini ya. Nah. Ini harusnya bengkok sedikit lagi sana. Supaya Mekahnya di sini. Baik. Ini ya, keadaannya begini. Jadi ini jamrah apa? As-Sughra. Jamrah pertama. Ya dia datang dari Mina, ini tanggal 11 ya. Dia melempar ini dulu. Jamrah apa? Hah? Jamrah As-Sughra. Dia melempar 7 kali sama seperti melempar jamrah Al-Aqabah. Tiap kali melempar dia baca apa? Allah Akbar. 7 kali. Setelah melempar ini 7 kali, maka dia cara melemparnya paling bagusnya dia jadikan ini jamrah di sebelah kanannya dan Ka'bah di sebelah apa? Sebelah kirinya. Itu afdalnya. Ya di samping sini ada masjid ya. Ada masjid. Iya. Di sini ada masjid besar disebut dengan nama masjid apa? Hah? Ya, namanya itu di Arafah. Hah? Masjid apa namanya? Masjid Al-Khaif, ya. Masjid Al-Khaif. Itu masjidnya. Sebab di Mina ada dua masjid. Ya, ada masjid dekat pelemparan Jamrah. Ya. Ada masjid dekat pelemparan Jamrah, dan ada masjid di mana? Ada masjid di Al-Mu'aisim. Ya. Dekat tenda perkemahannya orang-orang Indonesia. Itu disebut dengan nama Masjid Kuwait namanya. Masjid Kuwait. Ya. Jadi kalau orang Indonesia datang ingin ke dari Mekah dia ke Mina, dia bilang turunkan saya di masjid. Oh, ini hati-hati masjid mana yang diinginkan. Ya. Kalau dia turunkan di Masjid Khaif di pelemparan Jamrah, dia akan jalan jauh sekali. Ya. Jelas ya? Maka bilang saya turun di Masjid Kuwait. Nah, dia akan turunkan situ dari atas jembatan, sisa dia turun. Itu akan dekat baginya. Jelas ya? Jadi kita kembali ke gambaran tadi, ke gambar apa? Jamrah. Jadi dia melempar jamrah mulai dari yang pertama, ya. Dilempar yang jamrah yang pertama 7 kali dia lempar, ya. Dilempar 7 kali. Setelah dia lempar, maka orang yang melempar dia menepi ke sebelah kiri. Apa dia jadikan jamrah di sebelah kanannya, Ka'bah di mana? Sebelah kirinya. Dia ke sebelah kiri sedikit, kemudian dia menghadap ke kiblat berdoa. Jelasnya? Di sini disyariatkan dia berdoa. Silakan dia berdoa di sini dengan doa yang banyak. Silakan. Jelas? Dia berdoa dengan doa yang banyak. Nah, tapi sekarang ini, walaupun bisa berdoa, itu tidak boleh terlalu lama. Sebab memang polisi di situ sekarang bertugas untuk menghalau orang yang berdiri di situ terlalu lama. Kalau dilihat, menghambat orang-orang yang datang melempar. Ya, jelas ya? Sebab ini sunnah. Ya, perbuatan mereka itu wajar. Sebab itu adalah apa? Ya, itu adalah sunnah. Dan kaidahnya di pelaksanaan haji, segala perkara sunnah yang bisa menghambat sempurnanya kewajiban, sunnah itu disunnahkan untuk ditinggalkan. Ya. Jelas ya? Jelas ya? Ya. Ini hendaknya dipahami. Ya. Jangan dia ingin tunggu. Misalnya habis subuh. Ya. Habis subuh dia, oh sunnahnya kita tunggu. Berdoa sampai matahari apa? Ya. Hampir terbit, baru kita jalan. Ya. Betul itu sunnah. Tapi kalau dia jalan, dia lakukan sunnah ini mengakibatkan, ya, dia tidak bisa melempar jamrah al-aqabah di hari itu, maka dia meninggalkan sesuatu yang lebih afdal darinya. Iya kan? Maka harusnya dia segera supaya bisa dia bisa mengejar apa? Mengejar lempar jamrah atau mengejar tawaf ifadah. Jelas ya? Ya ini semuanya pertimbangan yang harus diperhatikan. Jadi setelah melempar di sini, kemudian berdoa, setelah itu melempar lagi. Ya, 7 kali lemparan. Kemudian berdoa lagi. Ya, jadi berdoanya berapa kali? 2 kali. Setelah itu melempar yang ketiga. Nah, setelah melempar yang ketiga tidak lagi doa, langsung ya, kembali ke tenda masing-masing. Ya, jelas ya? Kembali ke tenda masing-masing. Sekarang pelayanannya sudah semakin teratur. Ya, jadi siapapun yang masuk ke situ, dia keluar dari situ pasti tidak akan mengganggu yang lainnya sebab jalan sudah diblok-blok. Ya. Kalau dia masuk dari arah ini pasti terlempar keluarnya ke arah sana. Ya. Kalau dia masuk ke arah ini terlempar keluarnya ke arah sana. Tidak mungkin dia bisa kembali lagi dari jalan yang dia masuk darinya. Ini sudah diatur jalannya sehingga sangat rapi sekali. Sebab memang di banyak tahun terjadi berbagai kecelakaan. Ya, yang sebenarnya itu di setiap tahunnya sebelumnya sering terjadi kecelakaan seperti itu. Wajar manusia berkumpul ya. Ya, wajar manusia berkumpul. Ya, sehingga terjadi hal-hal yang kadang menimbulkan korban jiwa. Ya baik. Jadi mulai dari yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Dari jamrah as-sughra, kemudian al-wusta, kemudian al-kubra, yang disebut dengan jamrah al-aqabah. Ya ini selesai pelemparan. Kemudian pelemparan ini dilempar setelah matahari tergelincir. Ya, pelemparannya setelah apa? Matahari tergelincir. Kalau dia melempar sebelum matahari tergelincir, maka itu lemparannya tidak syah. Lemparannya apa? Tidak syah. Iya. Ini menurut pendapat kebanyakan para ulama. Iya. Lemparannya tidak syah. Ya, cara penyelesaiannya kalau ramai misalnya melempar habis duhur ramai, dia undur sampai asar. Asar enggak bisa, dia undur sampai malam pun enggak apa-apa. Sampai malam pun tidak ada masalah. Iya, jelas ya sampai sini. Ya, dan sekarang ini banyak orang yang memberikan inisiatif. Oh, sekarang kan melempar jamrah ramai. Iya. Kalau ramai enggak apa-apa kita melempar qabla zawal karena ramai. Ya. Anggaplah ramai, solusinya jangan qabla zawal, solusinya di malam hari dilempar kalau memang ramai. Ya, diberikan solusi yang syar'i. Jelas ya, bukan solusi yang tidak ada tuntunan syariatnya. Apalagi sekarang ini mungkin memberi fatwa qabla zawalidi termasuk hal yang tidak penting memberi fatwa. Sebab tidak ada udur setelah dibangunnya apa? Dibangunnya sa'i berapa lantai itu? Ya. Sudah kemarin saya lihat pondasinya 3 lantai. Enggak tahu kalau dia bangun berapa lantai. Ya. Jelas ya? Itu sudah memudahkan. Berapapun yang masuk sa'i insyaallah tidak akan ya, sulit orang melempar di dalamnya. Akan mudah melemparnya. Makanya seperti ini tidak ada alasan lagi untuk memberikan apa? Ya, memberikan fatwa boleh melempar sebelum apa? Sebelum zawal, ya. Tapi itulah menjadi masalah kadang apa namanya? Di dalam para pengurus haji ini karena mengurus mobilnya harus jalan sekian, harus ini, akhirnya yang dikorbankan adalah ibadah jemaah kadang yang dikorbankan. Ya, makanya di sini hendaknya kita pandai-pandai melihat dan mendudukkan keadaan agar supaya ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Selesai sudah berkaitan dengan masalah melempar apa? Melempar jamrah. Kemudian dia melempar tanggal 11, tanggal 12. Ya, tanggal 12 siapa yang ingin ya. Siapa yang ingin melempar, siapa yang ingin nafar awal dia melempar, maka setelah itu langsung dia meninggalkan apa? Meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Jelas ya? Dia meninggalkan Mina ini tanggal 12. Tapi hendaknya dia meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Ya, sebelum apa? Matahari terbenam. Kalau matahari terbenam dia belum keluar dari Mina, maka dia wajib untuk bermalam lagi malam ketiga. Jelas ya? Dia wajib untuk bermalam di malam yang ketiga sampai akhir hari Mina. Jelas? Ya. Baik. Dan ada hal yang saya lupa tadi di hari ke-10, tanggal 10. Syekh Al-Albani beliau punya pendapat ini saya sengaja terangkan ya karena kadang sebagian ikhwan menanyakan. Ya, Syekh Al-Albani punya pendapat. Jadi tadi kita sebutkan orang tahallul awal itu kalau mengerjakan apa? Mengerjakan dua dari apa? Dua dari tiga. Ya. Misalnya saya begini, saya sekarang saya lempar jamrah atau apa? Saya cukur. Berarti saya sudah boleh pakai apa? Pakai baju. Sudah saya pergi mandi, pakai baju, saya pergi tawaf. Ya, begitu saya mau tawaf, matahari sudah terbenam. Ya, saya belum nyampe di Mekah. Maka ini menurut pendapat Syekh Al-Albani, dia kembali lagi menjadi muhrim, menjadi ihram lagi. Jelas ya? Dan beliau berdalilkan dengan sebuah hadis di sini, walaupun sanadnya dari sisi penelitian ahli hadis bisa dikuatkan, tapi tidak ada dari ulama yang berpendapat dengan hadis itu. Karena itu dari para ulama kita di masa ini tidak ada yang memfatwakan seperti yang disebutkan oleh beliau. Ya. Seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan dan lain-lainnya tidak ada yang memfatwakan apa? Seperti itu. Dan dimaklumi ya bahwa Ibnu Rajab punya pembahasan di Syarah Ilal Tirmidzi tentang ada sebagian hadis-hadis yang memang sanadnya memang zahirnya sahih tetapi dia dilemahkan karena tidak ada manusia yang mengamalkannya. Ya. Jelas ya, ada ketentuan-ketentuan dan contoh-contohnya yang disebutkan. Dan ini hadis posisinya sama seperti itu. Ya, posisinya sama seperti itu. Jelas sampai sini? Ya, baik. Kemudian masalah yang ke-5 sekarang bermalam di Mina sudah ya. Yang ke-6 melempar jamrah. Yang ke-7 khutbah di area Arafah. Ya, kata Asy-Syaukani wa yastahabbu liman yahujju bin nasi ayakhthubahum yawman nahar dan disunnahkan bagi siapa yang haji membawa manusia maksudnya dia memimpin manusia haji disunnahkan dia berkhutbah di hari nahar. Ya, berkhutbah di hari nahar itu hal yang disunnahkan. Di hari naharnya demikian pula di sebagian hari tasyrik. Ada sebagian riwayat menunjukkan Nabi berkhutbah. Ya, Nabi berkhutbah ada 4 kali. Yang pertama sebelum Arafah. Itu ada di beliau berkhutbah berdiri di Mekah. Ya, dan ada beliau berkhutbah berdiri di Arafah. Dan ada beliau berdiri di mana? Berdiri di hari nahar. Ya. Dan ada beliau berdiri di sebagian ayam at-tasyrik. Jelas ya, jadi 4 tempat. Ya, adapun tempat Nabi berdiri dalam pelaksanaan haji itu ada 6 tempat berdiri. Tempat berdiri berdoa. Ya, yang pertama adalah di mana? Di Safa. Yang kedua di mana? Di Marwah, yang ketiga di Arafah, yang keempat di Musdalifah, yang kelima di Jamrah setelah melempar jamrah pertama dan yang keenam setelah melempar jamrah yang kedua. Ini berdiri berdoanya. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan berdoa di tempat lain, dia mau berdoa di Multazam misalnya, mau berdoa di tempat lain silakan. Ya, jelas ya? Kemudian berikutnya dikatakan di sini oleh Syaukari, wa fi wasati ayyamit tasyrik, dan di pertengahan ayyamut tasyrik. Ini dua khutbah lain, dua khutbah lain. Yang semuanya kita sebut totalnya ada berapa khutbah? Ada empat. Dan khutbah di sini mungkin saja khutbah bermana beliau berdiri langsung berkhutbah, dan mungkin berkhutbah bermana beliau memberikan nasihat dan orang mengitarinya. Orang mengitarinya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yatuful hajju tawaf al-ifadah wa huwa tawaf az-ziyarah yawm an-nahar. Ini tentang rukun apa tawaf ifadah, dan sudah kita terangkan ya bahwa orang yang haji melakukan tawaf ifadah, dan tawaf ifadah ini disebut juga dengan tawaf apa? Tawaf ziyarah yawm an-nahar, pada hari nahar. Ya, pada hari nahar dia melakukannya. Wa idza faragha min a'malil hajj tawaf al-wada', apabila sudah selesai amalan hajinya maka dia pun tawaf apa? Tawaf wada'. Ini tentang tawaf wada, dan tawaf wada itu salah satu kewajiban dari kewajiban haji. Ya, jangan seorang meninggalkan Mekah kecuali dia jadikan akhir yang dia lakukan di Mekah adalah apa? Adalah tawaf. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Ibnu Abbas, kana an-nasu yansarifuna fi kulli wajhin, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamtiru ahadun hatta yakuna akhir ahdihi bil bait, hatta yakuna apa akhir ahdihi bil bait. Ya, kata beliau, ya, jangan salah seorang dari kalian itu ya meninggalkan Mekah sampai dia menjadikan akhir ya apa namanya posisinya atau akhir yang dia lakukan di Ka'bah adalah dia tawaf di Ka'bah itu. Nah, dan ini kewajiban tawaf ini bagi siapa? Bagi perempuan yang tidak haid. Ya, laki-laki dan perempuan yang tidak haid. Laki-laki tentunya dan perempuan ya. Dan perempuan, tapi perempuannya kalau tidak haid. Kalau misalnya perempuannya kena haid, maka dia udur, langsung pulang saja walaupun tidak tawaf apa? Walaupun tidak tawaf wada. Jelas sampai sini? Baik. Dan perempuan yang haid yang belum sempat tawaf ifadah, maka dia boleh mengakhirkan tawaf ifadahnya. Ya. Ya, begitu dia mau pulang, sudah suci, mau tawaf ifadah, sudah dia tawaf ifadah sekaligus diniatkan tawaf apa? Tawaf wada, langsung pulang. Ya, jelas ya. Dan kata langsung pulang ini terakhir. Dia tawaf, sudah. Langsung ambil barang-barangnya pulang. Ya, jelas ya? Ya. Jangan dia tawaf setelah itu keliling dulu. Ya, shopping dulu, belanja dulu. Ya. Ini bukan akhir pekerjaan di Ka'bah namanya. Bukan akhir pekerjaan di Mekah. Jelas ya? Ya, kecuali kalau misalnya dia sudah tawaf wada, tiba-tiba mobilnya terlambat, akhirnya dia menunggu. Ya, maka tidak apa-apa, dia menunggu saja. Dia menunggu. Tapi, hendaknya dia meninggalkan, bikin pekerjaan yang lain, karena dikhawatirkan jangan sampai itu mengganggu keberadaannya, memposisikan tawaf wada sebagai akhir yang dia lakukan di mana? Di Mekah. Jelas ya? Ini hendaknya diperhatikan. Ya. Ya, dan kalau dia mau ke Jeddah, Jeddah itu harus tawaf wada dia keluar ke Jeddah. Jangan dikatakan oh Jeddah ya belum masih masuk Mekah. Ya, tidak ada yang mengatakan Jeddah masuk Mekah ya. Tapi kalau dia keluar ke Jeddah maka dia tawaf apa? Tawaf wada. Sebab kadang ada jemaah haji, ya. Ada kadang jemaah haji dia punya keperluan ke Jeddah. Ya, dia belum pulang, tapi ke Jeddah untuk apa? Untuk belanja, untuk ini dan seterusnya. Ya, dan saya tahu di sebagian negara seperti Malaysia misalnya, mereka punya tabung haji, ya, dan pusatnya ada di Jeddah. Ya, mereka kalau perlu sesuatu mereka berangkat ke Jeddah. Maka yang seperti ini hendaknya diperhatikan hukum-hukum yang telah kita terangkan. Baik, selesai sudah ya berkaitan dengan masalah tata cara haji ini. Ya, jadi saya bisa simpulkan di sini untuk haji dia ada tiga rukun. Ya, untuk haji. Ya, apa ya, dengan dihitung dengan ihram berarti empat. Rukun haji ada empat rukun. Ya, yang pertama adalah ihram. Ihram apa yang kita maksud tadi, yang disebut rukun? Hah? Berkaitan dengan tempatnya atau niatnya untuk melakukan haji? Ya, niatnya. Ihramnya adalah niatnya melakukan haji. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Rukun yang kedua adalah apa? Wukuf di Arafah. Rukun yang ketiga tawaf ifadah. Dan rukun yang keempat adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Ini empat rukun. Untuk apa rukun apa? Rukun haji. Adapun kewajiban haji ada tujuh. Kewajiban haji ada tujuh. Ya. Yang pertama ihram dari miqat. Nah, ini wajib hukumnya. Ihramnya tempatnya dari miqat. Hukumnya apa? Wajib. Kemudian yang kedua dari kewajiban wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Ini bagi siapa? Hah? Bagi siapa yang masuk ke Arafah sebelum matahari terbenam. Maka kalau dia berada sebelum matahari terbenam, dia wajib diam sampai matahari terbenam. Wajib wukuf sampai matahari terbenam. Kemudian kewajiban yang ketiga, al-mabit di Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Ini kewajiban yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian kewajiban yang keempat, dari kewajiban haji, melempar jamratul aqabah pada hari Id. Ya, melempar jamrah. Nah, jelas ya? Kemudian, ya. Jadi kalau kita sebut melempar jamrah, masukkan aja semuanya. Melempar jamratul aqabah dan sekaligus tiga jamrah di ayyamut tasyrik. Ya, jelas ya? Ini rukun yang kewajiban yang keberapa? Keempat. Kemudian kewajiban yang kelima adalah mencukur. Ya, mencukur atau menggundul. Bagi, kalau gundul tentunya bagi siapa? Laki-laki. Kalau perempuan cukup dia ya potong di tiga, dia rambutnya dibagi tiga, setiap ujungnya dipotong sekadar apa? Sekadar ruas jari. Sekadar ruas jari. Kemudian kewajiban yang keenam adalah mabit di Mina. Mabit di Mina malam-malam tasyrik, itu juga kewajiban. Kemudian kewajiban yang ketujuh adalah apa? Ayo yang terakhir. Yang ketujuh, tawaf wada. Kecuali untuk siapa? Kecuali perempuan haid tidak wajib. Ya. Jelas ya? Baik. Ini untuk haji. Adapun umrah, ya sebenarnya sudah kita bahas juga, tapi akan datang lagi pembahasannya. Kita akan jelaskan di sini tentang umrah, apa saja rukun-rukunnya dan apa saja kewajibannya. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke umrah ini, ada fasal sebelumnya. Kata Imam Syaukani rahimahullah, faslun. Ya, ini fasal tentang apa? Tentang al-hadiyu. Hadiyu yaitu sembelian di musim haji. Di sini tertulis bab ya, diperbaiki itu, kata bab. Di manuskripnya pakai kata fasal. Ya. Pertama jenis-jenis hadiyu dan hadiyu yang paling afdal. Ya, kata Syaukani wal hadiyu afdaluhu al-badanatu thumma al-baqaratu thumma syah. Ya. Kita beliau al-hadyu paling afdalnya adalah al-badanah. Al-badanah adalah apa? Unta. Ya, al-badanah adalah unta. Wal-baqarah thumma al-baqarah, kemudian al-baqarah. Al-baqarah adalah apa? Sapi. Thumma syah, kemudian kambing. Ini secara berurut afdalnya. Karena itu dipakai kata apa? Thumma, kemudian. Ya. Jadi paling afdalnya adalah apa? Unta. Ini yang paling afdalnya memang. Ya. Kemudian setelah itu sapi, kemudian setelah itu kambing. Nah, kemudian setelah itu bersyirikat 7 orang pada satu ekor apa? Satu ekor unta. Kemudian setelah itu bersyirikat 7 orang pada apa? Satu ekor sapi. Ya, jelas ya? Satu ekor sapi. Nah, demikian. Dan ini diterangkan dalam sejumlah hadis, diterangkan hal ini di dalam sejumlah hadis. Kemudian kata beliau, watajizu al-badanatu wal-baqaratu an sab'ah. Ya, al-badan dan baqarah itu cukup untuk 7 orang. Cukup untuk 7 orang. Ini berdasarkan hadis Jabir, riwayat Bukhari dan Muslim, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqari kullu sab'atin minna fi badanah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kami agar kami bersyirikat dalam unta dan sapi setiap 7 orang dari kami. Cukup dengan menyembelih satu ekor apa? Satu ekor unta. Jelas ya? Iya. Jadi 7 orang boleh bersyirikat dalam satu ekor unta. Ya kalau misalnya dia punya 2 jatahnya, ya dia bayar 2, apalagi kalau dia beli satu ekor unta, ya kemudian dia sembelih satu ekor unta, ini lebih apa? Lebih afdal baginya, akan lebih utama. Ya, jelas ya? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau menyembelih 100 ekor unta, ya. Dan beliau menyembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor unta. Ya, dengan tangan beliau sendiri, dan lebihnya beliau perintah kepada Ali untuk menyelesaikannya. Nah. Baik. Kemudian kata Syaukani wa yajuzu lil muhdi ayakula min lahmi hadihi wa yarkaba alayhi. Dan boleh bagi orang yang melakukan hadi, dia memakan daging sembelihannya, daging hadiyunya. Ya, jadi saya misalnya menyembelih kambing saya ambil dari daging kambing saya makan juga, itu tidak ada masalah. Saya sembelih onta, saya makan juga dari sembelian onta itu, tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Sebab di dalam Al-Quran memang dikatakan fakulu minha wa at'imu apa? Hah? Ya, al-ba'is al-fakir. Makanlah darinya, ya, dan berilah makan kepada orang yang fakir, kekurangan. Jadi kita diperintah makan dan perintah juga untuk apa? Mensedekahkannya. Diperintah untuk mensedekahkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh tentang hal itu. Beliau juga apa? Beliau juga memakan dari daging sembelihan beliau. Ya, kemudian daging sembelihan ini boleh diambil, kemudian dia jadikan untuk perbekalannya. Dijadikan untuk perbekalannya. Ya, dulu di masa di awal-awal diizinkan mengambil perbekalan untuk 3 hari saja. Setelah itu hukumnya terhapus. Boleh berbekal sampai berapa hari pun boleh berbekal. Diambil untuk perbekalan. Ya, tapi hendaknya dia bagi, ada yang dia makan, ada yang dia sedekahkan, ada yang dia sedekahkan. Jelas ya? Ini untuk apa ini? Untuk hadiyunya, ya, untuk hadiyu. Ada yang dimakan, ada yang disedekahkan. Tapi ingat kalau dia bayar fidyah, ya, atau bayar dam, maka ini tidak ada yang dimakan, semuanya dia apa? Semuanya dibagikan. Ya, kalau dia sembeli, dia bagikan ke fakir miskin. Ini kalau bayar fidyah, kalau dia bayar dam, dia tinggalkan kewajiban. Ya, dia misalnya mabit di Mina, harusnya mabit 3 hari. Dia tidak mabit 1 hari sengaja. Ya. Maka dia bayar apa? 1 dam. Ya, kalau dia mabitnya 3 hari tidak mabit, maka dia bayar apa? 3 dam. Jelas ya? Bayar 3 dam. Dan ini disembelih di Mekah dan dibagikan khusus untuk fakir apa? Orang-orang fuqara di mana? Di Mekah. Iya, baik. Kemudian wayar kabarihi dan boleh untuk ditunggangi. Ya, boleh ditunggangi. Jadi boleh saja ditunggangi sepanjang itu tidak membahayakan apa? Ya, hewan sembelihannya. Ya, sepanjang tidak membahayakannya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah memerintah ya seorang lelaki dia membawa ontanya. Ontanya dia apa namanya? Dia tuntun ontanya. Ya. Maka Nabi berkata, "Irkabha." Ya. Kendarailah dia, tunggangi ontamu. Ya, maka orang ini berkata, "Ya Rasulullah, innaha badana." Dia adalah sembelihan. Kata Nabi, "Irkabha." Ya, tunggangilah dia. Akhirnya ia pun setelah 3 kali Nabi berucap, dia pun apa namanya menungganginya. Ini menunjukkan bahwa boleh ditunggangi. Ya, dan ini kita katakan sepanjang apa? Sepanjang tidak membahayakannya. Ya, sepanjang tidak membahayakannya. Jelas ya? Ya, dan di sini onta. Ya, beda ya kalau dia tunggangi kambingnya misalnya. Ya, ini akan membahayakan kambing tersebut. Ya. Baik. Kemudian kata beliau wayundabu lahu isyaruhu wa taqliduhu. Ya, dan disunnahkan untuknya bagi orang yang punya hadyu disunnahkan untuk dia isyar dan dia taqlid. Di isyar itu artinya ya, kalau dia punya unta, dia ambil ininya, dia punuknya, dia lukai sedikit. Menetes darah sehingga apa namanya? Ada kelihatan bekas darah di situ. Itu isyar. Nah, ini tanda bahwa hewan ini adalah hewan apa? Hewan hadyu, itu tanda. Itu disebut nama isyar. Wa taqlid itu diikat. Diikati dia dengan apa namanya? Kalung, dikalungkan di mana? Di lehernya. Dan dalam sebuah riwayat, Nabi mentaklid ontanya atau sembelihannya dan beliau ikatkan sendal di mana? Di kalungnya tersebut. Ya, ini supaya ditahu bahwa di tanda bahwa ini adalah apa? Ini adalah hadyu. Dan ini adalah hal yang disyariatkan dan disunnahkan. Kemudian kata beliau, وَمَنْ بَعَثَ بِهَدْيٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ. Ini tentang siapa yang mengirim hadyu. Dia tidak berangkat, tapi dia mengirim apa? Hadyu. Orang Madinah misalnya, dia tidak berangkat haji. Ya. Tapi dia katakan, ini hadyu saya, tolong dipotong nanti. Ya, pada saat hari nahar. Dia titip. Ya. Maka kalau dia kirim hadyunya, maka dia tidak terkena kewajiban seperti orang yang muhrim. Ya. Orang yang ihram kan ada kewajiban-kewajiban kan? Ya, ada larangan-larangan tidak boleh dia kerjakan. Maka dia tidak terhitung di situ. Sebab dia hanya mengirim apa? Mengirim hadiu dan dia tidak berikhram. Dia tidak berikhram. Jelas ya? Dan ini ditunjukkan oleh sejumlah riwayat. Baik. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya. Selesai sudah pembahasan tentang al-hadiu. Dan terakhir di sini, kata Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, babul umratil mufradah. Bab umrah secara khusus. Ya. Di sini beliau setelah haji beliau khususkan pembahasan apa? Pembahasan umrah. Al-umrah secara bahasa adalah az-ziarah. Umrah secara bahasa adalah apa? Az-ziarah, berkunjung. Dikatakan dia umrah sebab dia berkunjung ke Mekah. dia berkunjung ke Mekah. Nah, dan secara istilah, ya, secara istilah umrah itu adalah ta'abbudu lillahi ta'ala li ziyaratil ka'bah fi amalin makhsus, fi amalin makhsusa. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengunjungi Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan khusus. Untuk melakukan apa? Amalan-amalan khusus. Itu yang disebut umrah. Sebab umrah, ya, sebagaimana yang nampak, ya, bahwa yang sebenarnya sudah berlalu, ya, semua penjelasannya. Bagaimana nampak dia ihram dari mana? Dari Miqat. Kemudian dia datang ke Ka'bah, tawaf. Setelah tawaf, sa'i. Setelah sa'i apa? Ya, tahallul dengan cara dia cukur, ya. Ya, dia cukur, dia pendekkan rambutnya, itu boleh, tapi afdalnya dia gundul. Afdalnya dia apa? Dia gundul. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan al-muhallikin 3 kali. Allahummarham al-muhallikin, 3 kali didoakan orang-orang yang gundul. Sebab al-halak itu gundul. Ya, gundul, ya. Nah, paham, ya, gundul. Yang disebut gundul itu dia pakai apa? Menggunakan silet, itu gundul. Ya. Kalau dia tidak menggunakan silet, pakai gunting, itu namanya memendekkan. Itu al-qasr namanya. Jelas, ya. Dan orang al-muqassirin itu didoakan yang terakhir, yang keempat. Jadi yang gundul ini lebih afdal. Dia lebih afdal. Jelas, ya. Jadi itulah umrah. Kalau selesai, sudah. Selesai umrahnya. Selesai, sudah umrahnya. Jadi umrah ini alhamdulillah dia ringan. Ya, ringan, tidak sama dengan haji. Ya. Haji ini yang perlu didetailkan rincian-rinciannya, sebab dia manasik di seluruh Mekah. Kalau umrah kaitannya dengan apa? Ka'bah saja. Kaitannya dengan Ka'bah saja. Baik. Kata Syaukani rahimahullahu taala, yuhramu laha minal miqat. Ya. Ini pembahasan pertama. Ihram itu dari miqat. Dan sudah kita terangkan, ya, bahwa setiap ihram tempatnya dari mana? Miqat. Wa man kana fi Makkah kharaja ila al-hil. Ya, siapa yang berada di Mekah, maka dia keluar ke hil. Ini bagi penduduk Mekah. Dan siapa yang tinggal di Mekah, dari orang yang mukim di Mekah, kalau dia ingin umrah, maka dia keluar ke mana? Ke tanah halal. Dia keluar ke tanah halal. Dalilnya adalah hadits Aisyah. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau haid, maka beliau pun tidak ada umrah waktu itu. Beliau hanya apa? Hanya haji. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, manusia pula membawa haji dan umrah, saya hanya membawa haji saja. Ya, maka Nabi pun perintah saudaranya Abdurrahman agar supaya mengantar Aisyah ke mana? Ke Tan'im, kemudian melakukan umrah dari situ. Nah, diantarnya ke Tan'im ini, Tan'im ini termasuk tanah halal yang terdekat dari Mekah. Tanah halal yang terdekat dari mana? Dari Mekah. Dan tidak harus dari Tan'im. Bisa dari Tan'im, bisa dari Arafah. Arafah juga tanah halal, ya. Bisa dari Arafah, bisa dari Jirana, ya, atau kalau dia mau mengambil dari arah ke Jeddah sana juga boleh. Yang jelas dia keluar dari tanah halal. Dan satu sudut Mekah itu, sekeliling Mekah itu tertulis apa namanya? Ya, rambu-rambu tertulis ini batasan tanah haram, batasan tanah haram. Ya, dia keluar saja dari situ sudah cukup. Kemudian melakukan ihlal, melakukan ihram dari situ. Jelas, ya? Iya. Dan perlu saya ingatkan di sini tentang kebiasaan umrah berulang-ulang. Iya. Umrah berulang-ulang. Ya. Ya, dia berada di Mekah, ya, datang ke Mekah, ya, kemudian selama biasanya orang yang tahallul, dia tamattu. Dia sudah tahallul. Tahallul kan menunggu. Ya. Karena menunggunya lama. Oh, lama. Saya keluar ke Tan'im dulu. Pergi umrah. Terus umrah berulang kali. Ya. Apakah ini disyariatkan? Ya. Apakah ini disyariatkan? Jawabannya, bahwa hal yang seperti ini tidak disyariatkan. Sebab Nabi SAW tidak melakukannya. Ya. Padahal Nabi, kalau dikatakan jauh rumahnya, ya lebih jauh. Ya. Daripada yang sekarang ini. Sekarang ini dari Indonesia mau ke mana, ke Mekah, ya, walaupun lebih jauh jaraknya, tapi untuk mendatanginya, ya, dia hanya perlu 9 jam saja sudah nyampe. Rasulullah SAW 8 hari 8 malam melakukan perjalanan, baru nyampe di mana? Nyampe di Mekah. Bersama dengan itu, beliau tidak melakukan umrah kecuali untuk apa? Hajinya saja. Jelas, ya? Dan itu pun sahabat yang lainnya tidak ada yang melakukan. Aisyah diizinkan untuk keadaan khusus. Bahkan tidak boleh berdalilkan dengan keadaan apa? Keadaan Aisyah. Siapa yang keadaannya seperti Aisyah, silakan dia melakukan umrah lagi. Kalau keadaannya seperti Aisyah, atau dia datang dengan haji ifrat misalnya, setelah itu dia umrah, ya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Ya, maka ini dari hal yang hendaknya kita ingatkan di sini. Ya, sebab ini dari perkara yang membuat banyak masalah. Orang-orang yang bikin umrah berulang-ulang kali ini membuat padat. Ya, situasi apa? Situasi Mekah. Ya, situasi orang yang tawaf. Ya. Sebenarnya yang tawaf itu orang jemaah haji yang baru datang itu tidak terlalu banyak. Ya. Tapi yang banyak itu adalah orang yang tinggal di Mekah yang bikin umrah ini. Terus-menerus. Ya. Jelas ya? Jadi umrohnya berulang kali sampai kadang bikin masalah sendiri. Ya. Pernah suatu hari di Tan'im, ya. Ada seorang syekh ditanya. Ya, datang orang yang bertanya, "Ya syekh, saya habis sudah rambutnya." Ya, habis sudah rambutnya. Dia lagi ihram ini. Dia tanya, "Ya syekh, saya sudah umroh berulang kali. Dalam sehari berapa kali dia sebut umroh? 5 kali atau 10 kali, lupa saya." Ya. Katanya, "Setiap kali umroh saya potong rambut saya sedikit-sedikit," kata dia. "Ya, tapi sekarang seperti yang kau lihat sih, rambut saya sudah habis," katanya. Ya. "Terus jenggotnya juga sudah hampir habis." Ya. Dia bilang, "Ya Syekh, ya, setelah rambut saya habis, maka jenggot saya yang saya potong sedikit-sedikit. Sekarang hampir habis juga. Bagaimana solusi untuk saya?" Ya. Ya, ini kira-kira bagaimana cara menjawabnya. Inilah keadaan orang-orang yang umroh seperti ini. Kadang menjatuhkan orang-orang jahil seperti ini. Kasihan dia tidak tahu hukum. Akhirnya melakukan hal-hal yang dianggap itu benar. Padahal hal yang keliru sebenarnya. Hal yang keliru. Ya, jelas ya? Ya. Jadi kalau seperti itu solusinya tadi ya. Disuruh dia tunggu sampai rambutnya tumbuh. Ya. Setelah tumbuh rambutnya baru dia apa? Dia cukur. Supaya bisa untuk tahallul. Ya, kalau tidak bagaimana caranya dia? Ya, tahallul. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, "Tsumma yatufu wa yas'a wa yahluq aw yaqassir." Kemudian dia, ini tentang ketentuan umrohnya, cara umrohnya. Dia tawaf, kemudian sa'i, kemudian dia menggundul atau memendekkan. Ya, jelas ya? Jadi kesimpulannya dalam umroh, umroh itu punya 3 rukun. Rukun yang pertama dari umroh adalah niat ihram. Ya, niatnya, niat maksud ihram. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua tawaf di Ka'bah. Rukun yang ketiga adalah apa? Sa'i. Ini 3 rukun umrah. Dan umrah itu punya 2 kewajiban. Punya 2 kewajiban. Kewajiban yang pertama ihram dari mana? Dari miqat. Kewajiban yang kedua dia gundul atau dia apa? Dia cukur. Itu saja. Ya, jelas ya? Kemudian kata Syaukani di sini yang terakhir kata beliau, syariat umrah sepanjang tahun. Kata beliau, "Wa hiya masyru'atun fi jami'is sanah." Ya. Dia disyariatkan seluruh tahun. Ya, sepanjang tahun. Berbeda dengan haji ya. Haji itu ada hari-harinya, sekali setahun. Ya, haji dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, jelas ya? Tapi kalau umrah, ya ini boleh sepanjang tahun. Kapan pun seorang mau melakukan umrah boleh. Dalam sehari, ya, dia melakukan umrah berapa kali juga boleh. Misalnya dia penduduk Taif. Ya, dia dari Taif datang ke Mekah, umrah. Balik lagi ke Taif, ke negerinya. Dia umrah lagi hari itu, tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Tidak ada masalah. Baik. Demikian pula kalau dia sudah penduduk Mekah, dia umrah keluar berapa kali, umrah itu tidak masalah. Kalau memang dia adalah penduduk apa? Penduduk Mekah. Tapi khusus untuk melakukan perjalanan, ini yang dibahas oleh para ulama. Orang yang melakukan perjalanan, ya satu kali untuk umrah, apakah boleh dia mengulangi umrah lagi setelah berada di Mekah? Ini yang dibahas. Dan pembahasannya sama lagi dengan sebelumnya, bahwa para ulama memandang tidak disyariatkan dia mengulangi apa? Mengulangi umrah. Tidak disyariatkan dia mengulangi umrah. Khusus dia umrah sekali saja. Ya, ini bukan di musim haji saja tentang masalah pengulangan umrah, juga di umrah biasa. Nah, baik selesai ya sudah tentang pembahasan umrah. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini kita sudah ya melampaui target alhamdulillah. Ya, sudah lewat 2 halaman ya. Ya, kalau antum pengen kita baca lagi habis maghrib, ya tidak ada masalah. Kita sudah masuk kitabun nikah. Ya. Ini sebenarnya untuk hari esok, tapi kalau mau dibaca nggak ada masalah, saya bacakan. Ya. Kalau mau tanya jawab, kita tanya jawab habis maghrib. Hah? Tanya jawab aja. Ya, saya insya Allah. Hah? Kenapa? Ya, sir. Kalau begitu kita lanjutkan sedikit. Nanti selebihnya apa? Tanya jawab. Mudah-mudahan tidak panjang ya. Saya lihat dulu. Sebentar. Wah, ini agak panjang sedikit. Ya, ada hal-hal yang perlu diuraikan. Ya. Ya, tidak ada masalah, insya Allah kita lihat nanti apa yang dimudahkan setelah maghrib. Ya, yang pertanyaan yang kemarin tolong dipilah ya. Yang berkaitan dengan materi dulu yang didahulukan, yang berkaitan dengan materi. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekedar